nahubiliti siasa sude naudada dengan bahasa mi ulini rupa mi do mapai rohaku Tuhan hidup dia saya harus Saya harus seado lau mah.